Taqarabu, saling mendekat, saling merapat. Ya, jangan ada tempat yang kosong-kosong, supaya yang belakangan dapat tempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, jazakumullah khairan wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mukminin fil hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahih. Babun zatu irqin li ahli al-Iraq. Bab zatu irqin, untuk miqatnya orang-orang Irak. Baik, di sini ada pembahasan khusus tentang zatu irqin, sebab pada hadis-hadis yang telah kita baca sebelumnya dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam tidak disebutkan di situ zatu irqin. Yang ada adalah Dzulhulaifah, Juhfah, Yalamlam, Qarnul Manazil. Ya, barakallahu fikum. Sementara terkait dengan zatu irqin enggak disebutkan pada pembahasan yang telah lalu. Maka dibahas di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab zatu irqin, untuk miqatnya orang-orang Irak. Disebut dengan zatu irqin yang memiliki irqun, dikarenakan di sana ada jabalun saghir, bukit kecil. Jadi irqun di sini dimanakan jabalun saghir, ada bukit kecil. Sehingga dikatakan zatu irqin, sebuah tempat yang ada bukit kecilnya. Zatu irqin ini sebuah tempat, sebuah wilayah yang memisahkan antara Najd dan Tihamah. Najd dan Tihamah. Tayyib, kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Muslim qala haddathana Abdullah ibn Numair qala haddathana Ubaidullah An-Nafi'. Ubaidullah yang meriwayatkan dari Nafi' adalah Ubaidullah ibn Umar al-Umari. Ubaidullah ibn Umar al-Umari. An-Nafi' Mawla ibn Umar. An ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari ibnu Umar radhiyallahu anhuma, namanya Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab al-Ajawi al-Qurashi radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, lamma futiha hadhan al-Misran, ketika dua wilayah ini dibuka, yakni dikuasai oleh kaum muslimin. Yang dimaksud dengan dua tempat itu ialah Kufah dan Basrah. Kufah Rabah dan Basra itu tengah-tengahnya Irak. Kufa dan Basra ini adalah wilayah yang dijadikan kota oleh kaum muslimin. Sebelumnya tidak ada apa-apanya. Ketika kaum muslimin menaklukkan Persia yang ada di sana, maka panglima perangnya ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu menunjuk Kufah dan sekitarnya sebagai Misr, sebagai kota bagi kaum muslimin. Dan itu kali pertama ada dalam sejarah Islam, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dikatakan sebagai awwalu man massarul amsar, orang pertama yang membuat sebuah kota dari tempat yang terbentang, tempat yang luas yang kosong dijadikan sebagai kota. Artinya kaum muslimin yang membuatnya. Itu pertama kali adalah Kufa dan Basra ini dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu arba pada masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-muhim, ketika dua tempat ini ditaklukkan, dikuasai oleh kaum muslimin atau Umar, mereka mendatangi Khalifah Umar. Faqalu, mereka berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Dalam sejarah yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Kalau Abu Bakar digelari dengan Khalifatu Rasulillah. Kalau sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu digelari dengan Khalifatu Rasulillah. Khalifah ini pengganti Rasulullah SAW. Nah, ketika diangkat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau orang pertama yang dijuluki dengan Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ahli Najdin qarna. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan miqat untuk orang-orang Najd, yaitu qarn. Namanya qarnul manazil. Wahuwa jawrun an tariqat an tariqina. Qarnul manazil itu menyimpang dari jalur kami, menyimpang dari arah jalan kami. Jadi kalau orang-orang Irak, Kufah, Basra dan sekitarnya, kalau harus ke Mekah melewati Qarnul manazil, terlalu melambung gitu. Dan namanya terlalu menyimpang, keluar dari jalur yang biasanya, melambung jauh. Kata mereka, wa inna in aradna qarnan syaqqa alaina. Dan sesungguhnya kita kalau hendak menuju ke Qarnul manazil, syaqqa alaina, sangat memberatkan kita. Artinya apa? Minta supaya untuk orang-orang Irak ditetapkan secara khusus miqatnya. Qala, maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fanzuru hazwaha min tariqikum. Coba kamu lihat, kamu perhatikan yang searah, ya, yang sejajar dengan Qarnul manazil, tapi dari jalur jalannya kalian. Kau lihat, itu Qarnul manazil, lihat yang sejajar, yang searah. Tapi ini yang sejalur atau jalannya yang kamu lalui, yang kamu tempuh. Fahaddalahum dhata irqin, maka Umar pun menetapkan untuk mereka miqat di Dhatu Irqin, sehingga miqat dhatu irqin itu sejajar dengan qanul manazil, namun dia biasa dilalui oleh orang-orang Irak. Intaha. Naam. Ini barakallahu fikum riwayatnya. Dari zahir riwayatnya antum perhatikan, dhatu irqin, miqat dhatu irqin bagi orang-orang Irak itu bukan nas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ngerti ya? Bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dhatu irqin itu miqat bagi orang-orang Irak ditetapkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ijtihadan minhu. Ijtihad dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, ada beberapa riwayat, beberapa hadis marfu sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan langsung nas dhatu irqin sebagai miqatnya orang Irak. Namun semua riwayatnya dhaifah. Semua riwayatnya dhaifah. Ada yang mengatakan gharibun jidda. Karena yang masyhur tidak ada. Yang ada pada hadis yang sebelumnya yang telah antum hafalkan tadi, hadis Ibn Abbas, hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu majma'in, hanya menyebut Dzulhulaifah untuk orang Madinah, Juhfah untuk orang Syam, Yalamlam untuk orang Yaman, dan Qarnul Manazil untuk orang Najd. Ini yang masyhur. Tidak menyebutkan langsung dhatu irqin untuk orang Irak. Maka semua riwayat yang marfu sebagai sabda Rasulullah SAW dan Babi, semuanya dhaifah, lemah. Semuanya lemah. Dari hadis yang dibacakan tadi, itu adalah ijtihadnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Namanya. Dan ini kemudian menjadi sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin. Ya, ajma'u ala ma haddahu Umar. Haddahu lahum Umar. Mereka semuanya sepakat ijma' atas apa yang ditetapkan oleh sahabat Umar sebagai batas miqatnya orang-orang Irak. Yep, dan itu yang diamalkan sampai detik ini. Sehingga hujahnya adalah al-ijma'. Hujahnya adalah al-ijma', kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Hadza mafhum. Sehingga sekarang ini dhatu irqin menjadi miqat khusus untuk orang-orang Irak. Dan yang lewat dari Irak, dari selain orang-orang Irak, bagi yang ingin haji atau umrah. Nah, sehingga khulasahnya, kalau mau dibikin faedah, miqat makani itu ada dua macam. Al-mawaqit ala naw'ain. Miqat makani itu dua macam. Yang pertama ialah al-mawaqit al-mansus 'alaiha. Miqat makani yang dinaskan, ada nasnya langsung dalam hadis, dalam riwayat. Ada berapa ya, Fan? Ada berapa? ada empat. Zulhulaifah, miqatnya orang Madinah. Juhfah, miqatnya orang Syam. Yalamlam, miqatnya orang Yaman. Qarnul Manazil, miqatnya orang-orang Najd. Mimansusun alaiha, dinaskan langsung dalam riwayat. Yang kedua ialah miqatun, miqatun ghairu mansusin alaihi lakinnahu mujma'un alaihi, lakinnahu mujma'un alaihi indal muslimin. Yang kedua miqat yang tidak dinaskan dalam hadis, namun dia miqat yang disepakati oleh kaum muslimin. Apa ini? Hanya satu, yaitu Dhatu Irqin untuk orang-orang Irak. Dan sekarang ini sudah dibangun masjid. Semuanya dibangun masjid. Dari Dhulhulaifahnya, Juhfahnya, Yalamlamnya, Qadul Manazilnya, Dhatu Irqinnya, semuanya adalah semuanya dibangun masjid padanya. Nah, barakallahu fikum. Ini dalam sejarah Islam salah satu daripada ijtihad Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arbah yang disepakati oleh kaum muslimin setelahnya. Sebelumnya tidak ada di zamannya Rasulullah SAW, baru ada di zaman Khalifah Umar, namun ada ijma' padanya. Yang pertama ini, ini terkait dengan miqat Dhatu Irqin bagi ahlul Irak. Ada lagi yang lain ya ikhwan yang disebutkan. Yang kedua ialah penanggalan hijriyah, penetapan penanggalan hijriyah untuk kaum muslimin. Sebelumnya di zamannya Rasulullah SAW tidak ada. Baru ada pada masa kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa arbah, beliau mengumpulkan sekedar tokoh-tokoh para sahabat kala itu untuk membuat penanggalan Islam, dan disepakati patokannya adalah hijratun Nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan penanggalan hijriyah, tarikh hijriyah. Itu gak ada nasnya, gak ada ayat atau hadis yang menaskan langsung terkait dengan tarikh hijri, tidak ada. Itu hanya ada pada masa kekhilafan Umar, dan ajma'u ala zalik, mereka semuanya sepakat atas perkara itu sampai detik ini. Jadi dikatakan min hasanati Umar radhiyallahu ta'ala anhu arwah, termasuk kebaikan-kebaikan yang dimunculkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, kita baru tahu dua ini ya kan. Barakallahu fikum. Di masa Umar takluk semua kekuatan kufar pada masa itu. Penaklukan Persia di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penaklukan Romawi direbutnya kembali Baitul Maqdis juga pada masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwa kaum muslimin, pertama kali kaum muslimin membuat sebuah kota juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu di Kufah, dilakukan oleh Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ada juga barakallahu fikum ijtihad Khalifah Umar yang sebelumnya tidak ada di zamannya Rasulullah SAW, namun tidak ada ijma' di atasnya, masih ada khilaf di kalangan para ulama. Makanya demikian harus ditarjih menggunakan keumuman dalil. Contohnya apa ya kan? Contohnya dalam beberapa kasus terkait dengan masalah warisan dalam bab faraid. Barakallahu fikum, yang masyhur adalah pada masalah al-musyarrikah yang dikenal dengan sebutan al-umariyatain, al-umariyah, dikenal juga dengan sebutan mimbariyah, juga disebut dengan himariyah, juga dikenal dengan sebutan al-yamiyah. Wahak namanya al-musyarrikah. Ini terkait dengan masalah warisan. Terkait dengan masalah warisan. Barakallahu fikum. Kasusnya terkait dengan ada saudara saudari seibu, ada saudara kandung. Tetapi secara ilmu waris, saudara kandung itu tidak dapat apa-apa, dikarenakan harta waris telah apa ya Pak? Harta waris telah habis. Habis diambil oleh ashabul furud, diambil oleh orang-orang yang memang dapat jatah resmi dalam syariat. Sementara al-ikhwah syaqa'id, saudara kandung itu asobah, mendapatkan sisa. Habis, maka tidak dapat. Pada tahun-tahun pertama, sahabat Umar menfatwakan tidak dapat. Yang dapat adalah saudara seibu, al-ikhwali akhli Sementara yang sekandung dalam bab tidak dapat, sebab sudah habis jatah waris. Tahun berikutnya datang lagi kasus yang sama. Maka yang saudara kandung itu datang kepada sahabat Umar. Ya Amirul Mukminin, hab anna abana himara au hajaran mulqa fil yam. Wahai Amirul, anggaplah bapak kita itu keledai atau batu yang dilemparkan di lautan. Anggap tidak ada lah. Kita kan juga seibu dengan mereka. Paham tidak? Kita kan seibu dengan mereka. Ibunya kan sama. Masa tidak dapat gitu. Paham ya? Masa tidak dapat. Maka beliau pun naik ke mimbar. Beliau menjelaskan sebelumnya kita menfatwakan demikian, demikian, demikian. Sekarang kami menfatwakan demikian, demikian. Berubah. Beliau memasukkan saudara kandung sebagai ahli waris bersama dengan saudara seibu, namanya musyarrikah. Barakallahu fikum. Maka disebut dengan al-mimbariyah, sebab disampaikan langsung oleh Khalifah Umar di mimbar. Disebut dengan umariyah, sebab penisbatan kepada ijtihadnya sahabat Umar. Dikatakan himariyah, dikarenakan ucapan saudara kandung yang mengatakan bapaknya itu himar. Nah, pendapat yang lain yang merojekan pendapat yang sebelumnya, bapakmu himar, ibumu atan. Tahu enggak atan? Adan itu himar betina. Allahu musta'an. Bapakmu himar, ibumu atan. Allahu musta'an. Al-muhim demikian. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Maka ketika ada khilaf harus ditarjih dengan dalil-dalil umum yang berkaitan dengannya. Warajih adamu taurith. Yang betul, yang rajih, tidak mewariskan saudara kandung bersama dengan saudara seibu. Dengan hadis Ibnu Abbas, Bukhari wa Muslim, alhiqu al-fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikan warisan kepada orang-orang yang mendapatkan jatah khusus dalam ilmu waris, ada sisa baru kamu kasihkan yang paling dekat dari keluarga laki-laki, yakni ashabah. Di sini al-ikhwa asyqa, saudara kandung itu ashabah. Dapat sisa. Kalau sudah habis harta warisnya, enggak dapat apa. Sementara al-akhi saudara si ibu termasuk ashabul furud, termasuk mendapatkan jatah resmi dalam bimbingan Islam. Sendirian dapat 1/6, Kalau mereka banyak dapat sepertiga dengan syarat-syaratnya. Ala kulli hal, ijtihadnya sahabat Umar, tapi ada khilaf setelah itu, maka ditarjih dengan dalil. Ada ijtihadnya beliau dan disepakati setelah itu, maka sebagai hujjah dikarenakan ada ijma ulama padanya. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yakfi satu hadis. Barakallahu fikum. Sementara cukup dan kafilah huna. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhaluhu hafizakum.